Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Madengasanipun para alim, para ulama, para kiai, para santri ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyan ingkang utami minangka pandam-pandoming para kawula dhasih ingkang pantes pinundi saha kinurmatan hadirin hadirat jamaah rahimakumullah ingkang kula hormati, linangkung dhateng pananipun Bapak Kiai Samsul Ma'arif ingkang wonten kaludangan kalenggan siang menika saestu, nuwuhaken rosing silaturahim pasderekan pengaosan kalenggan siang menika. Para jamaah ingkang kula hormati, wonten kesempatan siang menika saestu kula makili saking pemerintahan Desa Kalikote sugi pribadi awit wontenipun kegiatan siang menika salah setunggalipun kangge pembukaan TPA mengaten kimengeti 1 Muharram 1436 Hijriah. Mungkin nuwuhaken kesaenan wonten tengah-tengahipun masyarakat, alhamdulillah Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat saged menghadirkan suasana ruhiyah, suasana ingkang kebak setunggalipun ridhanipun Allah, nuwuhaken kebiasaan masyarakat kangge nyelak dateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyayogyani sanget kegiatan-kegiatan wonten keagamaan badhe nyimbangaken pembangunan-pembangunan fisik ingkang wonten salebetipun wengkon Desa Kalikotes. Pramila sedaya kula wau perlu dipun sarengi kanthi hadiripun suasana ritual keagamaan ingkang nuwuhaken ruhiyah sehingga saged seimbang antawisipun pembangunan jasmani, pembangunan rohani lan fisik wonten khususipun wengkon wilayah Desa Kalikotes. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saestu mujudaken setunggalipun kesaenan kegiatan kesempatan siang menika ugi salah setunggalipun kangge mengeti wulan Muharram nika saestu, sumangga ngidipun sengkuyung kanthi keikhlasan kula lan panase. Saestu mbok pilih wonten kegiatan-kegiatan menika pihak desa dereng saged mihai mekaten kanthi kegiatan menika, nanging alhamdulillah sedaya kegiatan saged berjalan, saged kalampahan kanthi sae kanthi sukses. Pramila sumangga samangkinipun nggih saged dipun ngrembakaken malih, dipun kembangaken malih kegiatan-kegiatan kados mekaten saya kanthi kanthi khatmil Qur'anipun lan sedayanipun. Para lenggah ingkang kinurmatan, tokoh masyarakat ingkang rawuh wonten kelenggan siang menika, saestu jumbuh kalian syiaripun Islam. Kangge kegiatan-kegiatan ingkang nuwaken pasderekan ingkang langkung sae tumrap panggesangan kula panjenengan sedaya. Kados dini kegiatan siang menika saestu minangka refleksi. Kados menapa ngemutaken dhateng kula alanipun Rasulullah menika hijrah wonten Madinah, wonten Makkah tumuju Yasrib ingkang dadosaken kota Madinah Al Munawwarah. Ingkang ngantos wekdal menika sampun 1024 taun laminipun. Minangka setunggalipun momentum sejarah pengetan ingkang nuwuhaken kesadaran dhateng umat Islam kangge nindakaken perkawis, nindakaken kemawon tumuju dhateng kesaenan minangka makna saking hijrah kalawau. Pramila bah ingkang kula hormati hadirin hadirat ingkang sampun kiyataken kiyatan wonten pesantren Fastabiqul Khairat wiwit ngantos siang menika saestu saged nderek memuji berdoa datang Allah Subhanahu wa taala. Bugi sedaya kegiatan ingkang saestu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mekaten mbok bilih anggen kula aturaken sambutan wonten kekiranganipun kirang trep anggen kula matur wonten mawantu-wantu tansah nyuwun agunging samutraksami. Akhiru kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kepala Desa dihaturkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah Maulidul Hasanah oleh beliau Al-Mukarram Bapak DRS Kiai Haji Muhammad Yahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nafusina wa sayyidillahu fala wa man yudzilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa inna iblis akal ahlaktun nasa bidhunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Walamma ra'aitu dhalika ahlaktuhum bilahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Aw kama qal sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadatul habaib, langkung-langkung panjenengan Habib Agil Gudban, Habib Zain Rifki bin Ahmad Al-Jailani, para alim pepundhes pepini sepuh, panjenengan Bapak Camat Kalikotes, Bapak Kapolsek ugi, makaten ugi yang kula hormati, kula banggakaken Bapak Kepala Desa Kalikotes saha perangkat desa nipun, Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan dan adik-adik santri sedaya. Alhamdulillah ing saat menika kita benar-benar wonten bangunan mewah dalam rangka napa khatmil Quran, baca maulid, ugi nyambut tahun baru hijrah. niki ketinggal serba rintisan, pondoke rintisan, sekolahane rintisan, TK rintisan, nopo-nopo rintisan, ning langsung di bangunan yang sangat mewah. Alhamdulillah. Wong kula lirak-lirik kok ngalor ora ana dalane. Niku ana sing kecegur sawah siji. Bocah cilik-cilik do terus Sabtu mriki krupyak nyegur sawah. Endi iki kepenake nek suatu saat dados niki sajae Pak Kiai Samsul niki anu. Enggak ada wawasan ke utara. Iki bangunane kok didhepke ngalor padahal dalane kok kidul. Kok ngalor mungkin suatu saat terus ngremet dugi mriko. Allahumma amin. Mboten kangge Pak Samsul tapi kangge dakwah Islam, kangge nyiar-nyiaraken agami Islam, kangge mulangaken Al-Qur'anul Karim, kangge ngajaraken syariat Islam. Jenengan saiki cilik-cilik sok tekan tuwa bangunan iku tesih tur jenengan tetep wajib dukung tur bakal neruske Pak Samsul pun sedo jenengan sing nom-nom sing cilik-cilik niki pun dadi wong tuwa. Siap neruske mboten? Ah nek siap neruske sakniki sing mempeng ngaji nggih. Sing mempeng ngaji niku wis sudah napa? Juz amma napa Al-Qur'an? Iqra juz amma. Lah niku wis sudah terus urip niki isine wisuda terus. Artinya apa? Hidup ini selalu melewati tahapan-tahapan. Tahap 1 rampung, dikira rampung ternyata awal dari tahap 2. Tahap 2 rampung, dikira rampung gaweane, rampung tantangane, jebul masuk pada tahap ke 3. Begitu seterusnya tidak akan selesai. Rampunge kapan? Nek wis alhamdulillah. Berarti paham kabeh. Nek cara falsafai pujangga Jawa niku dadi lagu-lagu Jawa niku ora urutane napa saka mijil nganti terakhir megat, terakhir pocong ya. Megat terus pocong, mijil, Mas Kumambang, Kinanti, Sinom, sak teruse nganti megat ruh ini apa? Megat ruh mati terus pocong dipocong. Niku falsafah wong urip ngoten niku. Lah niki kita ngeten niki jane dalam rangka menuju megat ruh, menuju pocong, nek wis dipocong terus digapake. Lah nasibe nek pun bar dikubur niku lho sing perlu kita perjuangaken. Nasibe ning donya iki alah sengsara sithik ora apa-apa, sing penting ahli ibadah. Syukur ora sengsara tur ahli ibadah. Pancen ning donya iki akeh rekosane mbangane penake. Mula nek kepengin penak gayun akhirat niku bakal luwih penak. Alhamdulillah ing njing menika kita ngempal ing mriki dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Pramila ing sak menika kula badhe matur secara reringkesan kemawon. Reringkesan ya. Ini tahap-tahap umur pun mundak setahun niki berarti ya sudah setahun. Umure tambah okeh hitungane ning janjane tambah sithik jatahe apa kesempatane nggih. Nek saya okeh sing dijupuk jenengan niku nek dicepake sego sak cething wis dijupuk sak piring. Engko nek sak piring nek saya suwe saya entek. Mekaten iki umur jenengan jatahe pinten cething? Ora ngerti wis dijupuk pira. Lah niki tergantung nggih pun dipendhet kathah napa sekedhik kita mboten ngertos cathetane. Mila wonten nasihat ingkang sangat saya sangat nasihat mesti apik. Dasare sing nasihati Kanjeng Nabi niku jelas mutiara. Ora mungkin kok jenabi ngendika sing ora mutiara. Sing ngendika mutiara, sing ditinggalake ya mutiara. Sing dingendikani insyaallah ya mutiara nek gelem manut Allahumma amin. Wonten pangendikan ingkang ringkes. Jenabi dawuh alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma. sira padha ngakeh-akehna maca la ilaha illallah. Niki sing kula aturke bukan sekedar bacaan yang kita baca sampai lambene kemeng mboten namung niku, tapi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sinten sing pun ngertos maknane la ilaha illallah? Adik-adik TPA pun ngertos dereng? Tiada Tuhan selain Allah. Niki mungkin saya gede limahami, saya dewasa pikirane, limahami kalimat niki saya detail. Tiada Tuhan selain Allah. Nek dikembangke malih, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali. Dikembangke meneh, tidak ada Tuhan yang menguasai alam semesta ini yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Berarti napa? Tuhan selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Paham betul? Jadi maknanya la ilaha illallah itu meniadakan Tuhan selain Allah dan mengukuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Coro Pak Yai-Pak Yai zikir singetan ini disebut zikir nafi isbat. Nafi niku meniadakan Tuhan yang dianggap ada oleh manusia. Isbat niku ngukuhake hanya Allah saja yang menjadi Tuhan. Sehingga di alam semesta ini tidak ada Tuhan satupun yang berkuasa selain Allah. Saged mengerti ya? Nikilah tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Saat niki tak takon, pangerane tiang Islam sinten? Pangerane tiang Kristen sinten? Pangerane tiang Hindu sinten? Ibu-ibu sing teng lebet gedung saged mireng ibu nggih. Pangerane tiang Hindu sinten? Nah, niki jane bingung berarti tauhide bingung. Kok ditakoni ngono wae bingung, berarti urung paham karo kalimah la ilaha illallah. Jarene Tuhan semesta alam ini Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Tuhannya orang Islam Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhannya orang Kristen sinten? Ya Gusti Allah. Tuhannya orang Hindu ya Gusti Allah. Wong Tuhan apapun yang menguasai apapun isi alam ini, ini alam seisinya ini makhluk Gusti Allah. Berarti yang menguasai hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, nek niki saged dijogo terus keyakinane, badhe memunculkan sifat dan sikap dan konsekuensi. Nek kita pun yakin tidak ada Tuhan selain Allah, kalau kita ada sesuatu, kita butuh sesuatu, berarti mintanya hanya kepada Allah. Lagi sedih nyuwun bunga nengone sinten? Gusti Allah. Lagi ruwet nyuwun udar nengone Gusti Allah. Lagi kurang nyuwun cukup nengone Gusti Allah. Lagi bodoh nyuwun pinter nengone Gusti Allah. Mula kabeh penyuwunan namung datang Gusti Allah. Lah penyuwunan-penyuwunan iku ya disertai dengan keyakinan untuk mengabdi, sebab Gusti Allah dadi pangeran kawula awake dhewe niki dadi kawulane Gusti Allah, ya kudu manut karo dawuhe Gusti Allah. Mula nyembahe ya mung ning ngene Gusti Allah, ibadahe namung dateng Gusti Allah. Cara-cara sing dilakoni kaya cara sing dikersake dening Gusti Allah. Ora kena kok ngibadah golek cara dhewe. Leres mboten? Aku ya sholat, ning sholatku rasa ning masjid, ora sah lima waktu, sholatku telung waktu, bener betul. Aku sholatku orang anggu ngadek ruku orang gu takbiratul ihram ruku sujud angger wis eling wis tak anggap sholat, bener betul. Nah, sing di luar ketentuan agama Islam, niku jenenge karep karepe dewe sire nyembah Gusti Allah, ning orang nganggo cara sing dikersake Gusti Allah mesti ditolak. Mila jeneng Nabi dawuh alaikum bila ilaha illallah. Padha ngakeh-akehna sira ngucap kalimah la ilaha illallah dengan penuh memahami, ya, dengan penghayatan dan memahami kandungan-kandungannya. Pengertian dari la ilaha illallah niki saya gede, saya dewasa, mungkin saya luas malih. Nek jenengan kalau mau tahlil nggih, mau tahlil niku la ilaha illallah dengan rangkaian bacaannya. Kok angger imame tahlil la ilaha illallah tamirku la maujuda illallah la ma'buda illallah la maksuda illallah. Niki mungkin limami saya mereka saya mencit. Niku tergantung keilmuan kita, tergantung perangkat-perangkat pendekatan kita kangge memahami Gusti Allah. La maksuda illallah niku anggone wong sing wis mikir temenanan bab niat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya bermaksud untuk mendapatkan ridha Allah. Mula la ilaha illallah la maksuda illallah. Nek sing koyo awalan awake dhewe niki la ilaha illallah la ma'buda illallah, ora ana zat sing disembah kejaba mung Gusti Allah. Kita baru mulai melangkah untuk melakukan ibadah. Maka untuk memurnikan keyakinan dan memurnikan ibadah, kita yakini, kita terapkan, kita patrikan dalam hati kita, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di dunia ini kecuali hanya Allah. Maka sing dhuwur meneh la maujuda illallah, ning donya iki ora ana sing maujud kejaba mung Gusti Allah. Liyane iki anane mergo digawe karo Gusti Allah, dikersake ana-ana, sing dikersake ra ana ya ora ana. Niku mugo wis saya dhuwur-dhuwur nganti tekan imane para sufi, para ahli tasawuf, para aulia illah niku nek sinau tauhid mengko saya pol mriko. Nah, niki la ilaha illallah berarti jenabi dawuh supaya kita menika jaga ngreksa ngopeni tauhid kita, ngopeni keyakinan kita, ngopeni dasar-dasar prinsip keyakinan kita dengan memperbanyak ngucapke la ilaha illallah. Lah kok terus istighfar apa itu? Sing la ilaha illallah niku ngopeni agar bisa terus melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ning menungso niku saiki takarrub, saiki mendekatkan diri kepada Allah, subuh salat mendekatkan diri kepada Allah, tapi antarane subuh tekan zuhur okeh maksiate napa okeh ibadahe. Len nyedak ning Gusti Allah urung tentu berhasil, nek maksiate iki mau ling edoh saya cetro berhasil, berarti nyedake sak meter umpamane bandingan gambaran nih, nek nyedake sak meter ngedoe 10 meter berarti le nyedak saya ada apa sedak? Saya cedak saya ada sangang meter niku nek dukur nganggo meter, nek le salat panjenengan nyedake 10 meter ning le ngadoh dengan maksiat, setiap maksiat itu adoe 20 meter, maksiat ping 10 berarti 250 meter. Ketok nyedak 10 meter ning janjane ngedoh pinten 240 meter. Berarti manusa niku asline saya tambah umur niku saya adoh sangka Gusti Allah sebab okeh maksiate. Leres mboten? Mila didhawuhi ngakeh-akehke istighfar. Nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Ngrumangsani. Lah tahun wingi sing sekeliwat umure niki kathah salahe, kathah dosane napa kathah ibadahe Bapak Ibu? Kathah dosane. Pun disikapi dereng. Lah nikulah sing perlu kita evaluasi. Untuk tahun ke depan atau kesempatan ke depan, monggo inilah satu langkah positif sing didhawuhi dening Kanjeng Nabi supaya ngakake La ilaha illallah lan istighfar. Ini sebuah pengakuan kemarin saya banyak dosa dan selalu menjauhkan diri dari Allah. Maka dengan la ilaha illallah untuk merefresh, untuk memperbarui iman dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga dengan istighfar kita menghilangkan dosa-dosa kita di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niki jenabi juga sangat beralasan ketika memberikan nasihat supaya kita ini memperbanyak la ilaha illallah dan astaghfirullah. Kenapa? Jeng Nabi yang ngendika niku mergo bar disowani iblis. Ampun kaget, ya. Iblis ki jebule ya gelem sowan ning gone Kanjeng Nabi. Nek ana wong kok ora gelem sowan ning gone Kanjeng Nabi ngungkuli. Nggih mboten? Iblis kuwi ya mungsuhe Kanjeng Nabi ning sportif rumoso kalah ya tetep ngangsu kawruh ning gone Kanjeng Nabi, ya gelem sowan ning gone Kanjeng Nabi. Ning ana wong Islam kuwi ora gelem sowan Kanjeng Nabi lho. Ampun kaget. Musim haji itu kong omah di sobyo-sobyo didongake wong akeh tekan Mekah bareng ning Madinah ning gone makame Kanjeng Nabi niku ora gelem ngrumangsani nek iki sowan Kanjeng Nabi. Tekan gone mung delok kuburane Kanjeng Nabi, ya Allah, apa ora rugi. Kadah jamaah kita dari Indonesia sing ora gelem sowan, ora entuk ziarah ki musyrik kok. Apa meneh aja njaluk wong mati ra entuk. Njaluk wong mati ki musyrik. Jadi justru datang ke makamnya Rasulullah tidak ada perasaan menghadap sowan datang Kanjeng Nabi ning mung delok kuburan kuwi to. Sehingga nanti pada hari berikutnya ya nang ngene Kanjeng Nabi aku wis kok ngoten jawab ya. Aku wingi wis delok kuburane. Ya Allah, ini harga bodoh para hadirin. Wis tekan kono meso urung gelem sowan. Karena apa? Harga bodohnya karena memang di sini sering dibodohi oleh orang-orang yang sok pinter. Oh, nek sok pinter iki malah bodoh. Sinten sok pinter sing senengane elek-elek iki sok pinter lho. Aja iki tahlilan iki dawuh Kanjeng Nabi kon ngakake la ilaha illallah ning tahlilan ra ono tuntunane ngoten. Wah niki sok pinter, bergaya pinter niku berarti bodoh. Lah orang-orang yang ini yang tidak menghadap Rasulullah niki berarti ngungkuli iblis wae gelem sowan ning ngene Kanjeng Nabi. Lah kok wong iki ora gelem sowan berarti ngungkuli iblis. Naudzubillah min dzalik. Pun nate panggih tiyang sing kaya ngoten niku. Pun nate. Sampun teng pundi? Di dunia iblis. Nah, iblis nalika ngadep Kanjeng Nabi niku matur. Ature niki wau sing kula waos. Ahlaktun nasa bidzunub. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, kula niki gawean kula ngrusak menungso ngangge perbuatan dosa. Menungso tak ojo-ojoi tak kon gawe dosa. Tur nek ngojo-ojoi jenengan ora rumangsa Bapak Ibu. Iblis ora njedul ning arep jenengan tur ngojo-ojoi yo tumindak elek yo maksiat yo mboten. Kata-kata maksiat ini dikemas menjadi kata-kata ibadah. Iblis niku nek nggodha menungso tidak menggunakan kata maksiat. Kita tahu iblis ini selalu mengajak maksiat, tapi ketika iblis datang menggoda kita tidak menggunakan kata-kata maksiat, tapi lebih banyak menggunakan kata-kata ibadah bagi orang yang suka beribadah. Bagi orang yang suka atau yang dermawan selalu ngajak untuk giat bersedekah. Nunggu iblis. Loh, napa bedane karo Kanjeng Nabi, Pak? Kanjeng Nabi yo ndawuhke kon sedekah. Kanjeng Nabi yo ndawuh kon ibadah, kok iblis yo ngono. Oh, kok sik mengke mburine sing beda. Nah, niki nalika iblis matur, ya Rasulullah, kula ngrusak menungso ngangge perbuatan dosa. Contohnya ngeten Bapak Ibu, rembukan ikhlas ki kaya-kaya rembukan agomo. Memang kata-kata ikhlas sering diucapkan dan menjadi target bagi siapa saja ingin beribadah hanyalah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Lah nalika enten tiang tetulung, tiang sedekah, ketok sajak dipamer-pamerke. Niki sing dikei sedekah kok dadak ngurus. Penjenengan pun pirsa, pun ate pirsa kira ana wong ditulungi, neng sing ditulungi niki takon penjenengan ikhlas mboten Pak? Penjenengan ikhlas mboten Bu? Pun nanti ditakoni dereng. Nate paring bantuan, sing dibantu dadak takon penjenengan ikhlas napa mboten Pak? Ikhlas napa mboten Bu? Sering takon ditakoni ngoten niku. Atau pernah melihat begitu. Nah, niki kata-kata iblis. Sebab tutuke ngeten, nek mboten ikhlas mboten usah bantu mawon Pak. Sebab ora guna tiwas bantu neng ketolak merga ora ikhlas. Ungkapan iki bener apa salah? Perbuatan itu harus ikhlas, nek ora ikhlas ora ketompo, leres mboten? Leres. Ning niki ling gunake tiyang sing nampa pun Pak mboten usah. Mboten usah bantu mawon nek jan ora ikhlas rasa bantu ora ana gunane. Saat ini nek kata-kata bantu tak ganti sholat. Pripun? Pak pun Pak mboten usah sholat, tong sholat ora ikhlas kowe kok ra ana gunane. Pripun? Jawab. Niki ketok nek wis diganti tembung liya, sedekah bantu wae diganti tembung sholat, ketok asline oh jebul kata-kata ini menjerumuskan. Pak mboten usah sholat mawon sebab tiwas sholat nek ora ikhlas kan ora ditampa. Kira-kira sholat jenengan pun ikhlas dereng. Sing dorong ikhlas iki luwih apik ra sholat ngoten. Akhire gerakan tidak sholat. Niki dari kata-kata niki wau sok agamis. Kemasane kemasan agama, bahasa-bahasa agama, tapi sesungguhnya ini datang dari iblis laknatullah. Alaih mula ngati-hati ngamal ki yo pancen sing apik ikhlas. Nek nek urung ikhlas aja terus orang ngamal. Ngamal sik latihan terus mengko suwe-suwe iso ikhlas. Sing diparingi ora sang ngurus ikhlase sing maringi. Dheweke butuh duit ora butuh ikhlas. Pondok niki urung dadi. Pak Samsul dibantu Pak niki nggih ngecat niki dereng dicet, Pak niki nggih neruske dhuwur wong dereng rampung, Pak niki semen dingi nglepo wong dereng cekap lepone pun niki dingin neruske. Lah kok Pak Ki Samsul, Pak jenengan bantu pondok niki ikhlas mboten, Pak? Kira-kira ngoten niku malah nganyel ke to. Sing arep bantu malah dadi anyel. Ahlan wa sahlan sugeng rawuh yen arsul. Mula ikhlas niku butuhe sing amal dateng Gusti Allah. Nek sing dibantu rasah ngrembug ikhlas, butuhe dibantu semen ngoten e Pak Ye Samsul. Butuhe dibantu kangge nerusake bangunan niki. Ikhlas niku sing bantu dateng Gusti Allah. Atine ikhlase niku Allah bantu, tapi ikhlase dateng Gusti Allah. Mila nek ana ora ikhlas, nikilah carane iblis ngerusak. Mula iblis maturkan jenabi ahlaktun nasa bidzunub, kula ngrusak ngangge dosa ya Rasulullah. Ning rusak kula wa ni bila ilaha illallah wal istighfar. Menungso nggih ngrusak kula jebule. Kula misi kula ngrusak menungso jebul kula diwales. Lah, carane ngrusak misine iblis. Liki iblis ngaku nek do ngucapke la ilaha illallah, ngucapke astagfirullah, niki jebule iblis rusak. Tiwas ngajak dosa jebul do njaluk ngapura, tiwas didohke nang Gusti Allah jebul malah do nyedak. Iblis ning iblis sing duwe akal siji meleh para hadirin. Akal iblis tesih setunggal malih. Napa? walamma ra'aitu dzalika. Niki ngakune iblis nang ngene Kanjeng Nabi. Nalika mekaten ya Rasulullah, ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Kula ngrusak menungso ngangge hawa nafsu. Kula ngrusak menungso ngangge hawa nafsu, lan nalika tiang-tiang kula rusak ngangge hawa nafsune, niku malah do rumangsa entuk hidayah. Lho iki hebate iblis para hadirin. Hebate iblis nggodha menungso sing digodha ora krasa malah bangga. Nyatane napa? Jane mungsuhe menungso niku sinten? Mungsuhe menungso sing paling gedhe niku sinten Bapak Ibu? Sinten? Iblis ora ana apa-apane. Iblis iki njaluk maca auzubillahi minasyaitonirrajim pun bablas. Napa? Nafsu. Mungsuhe sing paling gedhe, mungsuhe awake dhewe sing paling gedhe niku apa? Nafsune ning umume menungso justru do manut karo mungsuhe, do nuruti apa sing dadi penyuwune mungsuhe. Leres mboten? Kelakuane awake dhewe tak ngalor, tak ngetan, tak ngidul, tak ngulon, tak munggah, tak medun. Niki kadang-kadang akeh-akeh nuruti hawa nafsu. Coba panjenengan nek dahar niki merga napa? Kok dahar sebabe napa? Sebabe wetenge? Nggih mboten. Berarti nuruti krenteke karepe wetenge tak madang, wetenge ben warek. Ngelera jamaah madang. Lah arep madang jane wis ngelek ana sego, lawe ora cocok sida madang mboten. Sida dahar mboten. Kepengen lawe sing nurut pendapate dhek. Monggo kok enak niku nuruti karepe. Karepe napa? Nek madang won ngeleh karepe weteng bareng sekone wis ana, enak niki nuruti karepe nafsune sinten? Ilat, nggih mboten? Rasa enak ora enak niku sing biji napa? Ilat. Nek weteng niku butuh ngeleh karo warek, angger disene warek, angger kotrong ngeleh. Ning butuh enak ora enak niku karepe ilat. Lagi persoalan mangan wae ana nafsune ilat, ana nafsune weteng. Kadang wah nafsu makan berkurang. Niku nafsu makan berkurang kudune seneng malah ngirit to nggih. Mboten malah ditambake, wah Pak, kenapa Pak Dokter ini badan saya njenengan nuwun, saya nafsu makan saya berkurang Pak Dokter nyuwun obat. Lho, nafsu makane berkurang kudune seneng ngirit malah ditambake mergo napa? Ora iso pole nuruti hawa nafsu, nggih mboten? Lah niki oke-oke menungso malah nuruti mungsuhe. Mungsuhe iki ra patek selera ditambake, mungsuhe lara ditambake ben mempeng ning godha awake dhewe. Niki lagi weteng. Durung nafsu sing dhuwur weteng para hadirin. Nek nafsu ngitar weteng ora tak bahas niku kecah cilik-cilik. Sak wayah-wayah mlakune niku ora oke-oke nuruti hawa nafsu. Mula nalika badhe dahar dicegat sik karo Rasulullah, kowe arep madang kuwi niatmu apa? Dicegat nganggo niat ben aja semata-mata nuruti karepe weteng. Mula arep dahar bismillah Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabar. Niki dungane. Lah niate napa? Tergantung kecerdasan masing-masing. Niat ing sodahar kanggo nguat ke awak ben kuat anggone ngibadah. Lillahi ta'ala. Ono sing kepingin kuat jahare kanggo napa? Kanggo nguat ke hawa nafsune. Contohnya apa? Ngombe obat. Ngombe obat kuat. Ini kurang gue nguatkan nafsunya tau gak? Aneh-aneh. Digagas menungso kaya normal ini justru itu. Aneh-aneh. Nafsu sing wis menang iku isik diturut-turuti. Rodok loro sidik, rodok lemah sidik, rodok rasma sidik. Ditambah ke tukok ke obat. Masya Allah. Hebat banget. Menungso ini justru taat karo mungsuwe. Niki nek orang ngati. Ati mila iblis ning ngendika le napa matur Kanjeng Nabi wa kula ngrusak ngangge hawa nafsu, ning tiyang sing pun rusak ngangge nafsu niku isih rumangsa entuk hidayah. Wah saiki wong ngerawat diri sendiri Pak, monggo pun dahar sate. Wah kula sate niku mboten wonten Pak, sakniki kula niku tensine inggil. Kopi, kopi nggih mboten purun. Ya Allah, jenengan dhisik jaman jaman rekoso kare nyate ora iso Pak. Artuku sate ora duwe duit. Bareng saiki duwite akeh ora entuk dahar sate. Niki yo aneh melih tiyang niki. Nek aturane Gusti Allah ora patek dipikir piye carane le taat, ning bareng aturan karo dokter mung diweden-wedeni bab loro, malah taate ora karuan. Leres mboten? Lah niki Gusti Allah dikalahke karo dokter. Mergo napa dari awal selalu mengikuti hawa nafsu, pikirane kewalik wale. Leres mboten? Nah, monggo ditingali dhewe awake dhewe niki. Mila monggo nafsu sing menguasai awake dhewe niki lagi niku nafsu perut ngisor weteng niku nafsu kewan kabeh. Jadi orientasinya itu pada masalah tubuh, masalah badan, padha karo kewan. Mula niki disebut nafsu bahimiyah. Mengke sing dhuwur weteng ning sing nang jero dada niki ana kepengin terkenal, kepengin sombong, kepengin dipuji, kepengin paling hebat, kepengin entuk pangalembonane wong liya. Niki jenenge nafsu-nafsu yang ada dalam hati, niki nafsu syaitaniyah. Sing asale bujukane saka setan. Ning wong wah jan wani ngorbanke ganjaran demi mengikuti langkah-langkah setan. Gusti Allah ganjar, niku bab ikhlas kalau mau. Gusti Allah paring ganjaran marang wong sing ngamal krana Gusti Allah. Ning oke wong sregep ngamal, nek krana menungsa, nek oke sing ngalem niku lagi semangat. Contone bantu-bantu diumumke. Umpamane iki Pak Kiai Samsul nggo daftar siapa donatur pesantren ini. Diumumke Pak iki, Pak iki, Pak iki, Pak iki. Wah, sing bantu gede dhewe durutke dekek dhuwur dhewe. Terus sinten malih niki sing badhe mbantu? Oh, kira-kira le nyeguri amplop, nyeguri kotak, tulisi gedhe ngumpuli sing nomor 1. Sebab napa? Sok nek diumumke aku ora isin. Lah sing amplop cilik, aduh, muga-muga nggonku aja diumumke ya, nggonku mager cilik. Niki banyak godaan dari amal kita. Lah kok bantu gede-gede mung karena kepengen diumumke, kepengen dengerne wong akeh. Niki ya ger entuke sakmono. Sok ben diparingi ganjaran Gusti Allah mung diduduhi tok ganjarane. Lho ganjaranmu sakmene gedhe pundi Gusti, kula suwun ora iso. Lah pripun Gusti, kowe mbiyen le mung ngamalke ger tok nggo pamer menungsa, saiki tak pameri ganjaran. Rugi mboten? Nikilah tengah khairat mangke. Mila niki dawuh Kanjeng Nabi kita singkat sangat niki wau, padha ngakeh-akehno la ilaha illallah lan istighfar, niki ternyata bisa untuk memperbaiki iman kita. Jeneng Nabi nggih dawuh jadi tu imanakum biqa la ilaha illallah. Padha anyar-anyarno imanira kelawan ngucapake la ilaha illallah. Bahkan wonten malih, wonten malih dawuh Kanjeng Nabi sing niku arang-arang disampaikan. Arang-arang. Ya, arang-arang disampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni. Faman qala hadza khala hisni, waman dakhala hisni amina min adabi. Ucapan la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah, benteng keselamatannya Allah. Siapa yang mengucapkannya berarti dia masuk pada benteng keselamatan Allah. Barang siapa yang masuk pada bentengnya Allah, maka dia aman dari azab Allah, dari siksa Allah. Luar biasa para hadirin. Mila, monggo niki urusan la ilaha illallah niki perlu kita guru agen suan popongan wonten Pak Yai Nasrun, wonten putra-putra ini bagi Salman, putra wayi bagi Mansur, mereka niku sing basa gulawentah tariqa, gulawentah piye carane ngucapke kalimah la ilaha illallah, carane ngatur ambegan piye, terus macane pendak apa, ping pira, wah niku urusane wonten pesantren Al Mansur mriku. Monggo Bapak Ibu nek kepengin pendalaman anggenipun zikir wirid la ilaha illallah, samiyon derek toriko biat derek napa biat datang mursyid thariqah, datang pundi kemawon saged asal gurunipun guru mursyid thariqah, naminipun thariqah napa mawon saged sedaya niki demi menyampaikan dan membimbing para murid untuk bisa menerapkan kalimat la ilaha illallah yang akan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan dunianya, menyelamatkan akhiratnya. Allahumma amin. Cekap nggih? Cekap. Niki sing terakhir wau menungso wis kaya ngono ki isih rumangsa entuk pituduh, padahal wis digodho iblis sakpol. Oleh perlu kita waspada ngati-ati. Mugi-mugi sisa umur, sisa waktu ingkang tasih menika saged kita manfaataken kanthi sak sae-saenipun kangge ningkatan ibadah kita, manembah kita, kumawula kita dhateng Allah Subhanahu wa taala, kangge ningkataken kesaenan dhateng masyarakat, ningkataken kegiatan sosial, kangge tetulung, kangge nyambung silaturahmi, kangge tulabul ilmi sak piturutipun sehingga umur sing tersisa menika bener-bener punya nuansa akhirat. Allahumma amin. Wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.